Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyakula ba'da adzanil maghrib. Disunahkan mengucapkan doa setelah azan maghrib. Jadi doa yang ada di kalimah ini hanya terkhusus untuk doa setelah azan maghrib saja ya. Kalau doa sebelumnya yang Allahumma hadi da'wati tamah itu kesunahannya dibaca setelah azan apapun, azan untuk sholat apapun. Tetapi terkhusus sholat maghrib kesunahannya membaca Allahumma hadza iqbalu lailik. Allahumma wahai Allah hadza iqbalu lailik. Ini adalah datangnya malammu, wa idbaru naharik, dan perginya siangmu. Jadi malam telah datang karena matahari sudah tenggelam dan siang telah berlalu, telah hilang. Wa aswatu du'atik, dan ini adalah suara panggilanmu, maksudnya adzan ya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Watusannu, ini kesunahan yang lain. Watusannu as-salatu al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamah. Jadi selain sholawat ini, selain disunahkan setelah adzan dan iqamah, disunahkan juga sebelum iqamah. Jadi sebelum mengumandangkan iqamah itu ada kesunahan bersholawat kepada Nabi terlebih dahulu. Alama qalahun Nawawi fi syarahil wasit, sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi di syarah kitab wasit. Kalau tidak salah wasit ini karangan Imam Ghazali ya, kalau tidak salah. Wa tamadahu Syaikhuna Ibnu Ziyad, dan pendapat Imam Nawawi ini dibuat sandaran oleh guru Fathul Mu'in yaitu Ibnu Ziyad. Waqal, dan Ibnu Ziyad berkata amma qoblal adzani falam ara fi dzalika syai'an. Jadi sholawat itu hanya disunahkan sebelum iqamah saja. Kalau sebelum azan itu Ibnu Ziyad belum pernah membaca pendapat ulama tentang hal itu. Waqala Syekhu Al-Kabir Al-Bakri, ada juga ulama lain yang berpendapat yaitu Syekh Al-Bakri. Beliau mengatakan innaha, jadi ini hamzahnya mestinya di bawah ya. Kalau menjadi isi dari qala itu hamzahnya di bawah. Au huqiyat bil qawli au halat mahal, itu di alfiahnya. Jadi ini salah ya sebenarnya. Mohon maaf. Innaha tusannu qablahuma. Jadi menurut Al-Bakri, Syekh Al-Bakri, sholawat itu disunahkan sebelum keduanya. Jadi intinya terkhusus untuk adzan. Terkhusus untuk adzan, sholawat itu apakah disunahkan atau tidak sebelum adzan, ini ada perkhilafan ulama ya. Intinya ada perkhilafan ulama. Wala yusannu Muhammadun Rasulullah ba'dahuma. Tidak disunahkan mengucapkan Muhammad Rasulullah setelah adzan dan iqamah. Jadi memang ada sebagian orang yang mengucapkan kalimat ini setelah adzan dan iqamah, tetapi hal itu tidak disunahkan. Qala Rawyani fil Bahri. Ar-Rawyani menjelaskan di dalam kitab Al-Bahr, penjelasannya adalah yustahabu ayyaqra'a bainal adzani wal iqamah ayat al-kursi. Disunahkan membaca ayat kursi, lillahi ma fis samawati, hingga akhir itu. Disunahkan membaca ayat kursi di antara adzan dan iqamah. Jadi sela-sela atau jeda antara adzan dan iqamah itu disunahkan membaca ayat kursi. li khabari inna man qara'a dzalik bainal adzani wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas salatain. Karena ada satu hadis, ada satu khabar yang berbunyi, sesungguhnya seseorang yang membaca ayat kursi antara adzan dan iqamah, dosanya tidak ditulis, ya, dosa yang dilakukan antara dua sholat tidak ditulis. Jadi ma ini isinya dosa, ya, dosa yang dilakukan di antara dua sholat itu tidak ditulis. Jadi oleh karena itu berdasarkan hadis ini Ar-Rawyani menghukumi bacaan menghukumi kesunahan ayat kursi di sela-sela adzan itu sunnah. Fir'aun afta al-Bulkini fi man wafaqa farahuhu minal wudhu'i farahul muadzin. Al-Bulkini, ulama yang bernama Al-Bulkini berfatwa untuk seseorang yang selesai melakukan wudhu bertepatan dengan selesainya muadzin. Jadi antara selesainya azan dengan selesainya wudhu itu bersamaan. Artinya antara azan dan wudhu ini kan keduanya sama-sama memiliki doa, ya. Setelah wudhu disunahkan berdoa, setelah azan juga disunahkan berdoa. Itu lebih diutamakan yang mana? Lebih didahulukan yang mana? Apakah doa wudhu dahulu atau doa adzan dahulu? Ya, ini Bulkini berfatwa bi annahu ya'ti bidzikril wudhu. Ya, jadi orang yang wudhunya selesai bersamaan dengan adzan, kesunahannya adalah membaca zikir wudhu, ya, membaca zikir wudhu, dimenangkan zikir wudhu. Mengapa? Li annahu lil ibadatil lati farahu fiha. Karena wudhu adalah ibadah yang selesai dilakukan sendiri, ya. Yang selesai dilakukan sendiri. Jadi orang yang wudhu kan berarti wudhu ini atau zikir yang diucapkan setelah wudhu itu kan berarti zikir yang diucapkan setelah ibadah yang dilakukan sendiri. Tetapi kalau zikir adzan atau doa adzan itu kan yang mengucapkan orang lain, ya. Adzan kan yang mengucapkan orang lain. Kalau wudhu itu dilakukan sendiri sehingga dimenangkan wudhu. Thumma bidzikril adzan, lalu setelah selesai membaca zikir wudhu baru kesunahannya diteruskan dengan zikir adzan. Qol Al-Bulkini mengatakan wa hasuna ayatiya bi syahadatayil wudhu. Jadi bahkan Imam Bulkini bukan hanya memenangkan zikir wudhu saja, tetapi juga mensunahkan membaca dua syahadat wudhu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di bab awal, termasuk kesunahan wudhu adalah mengucapkan dua syahadat. Jadi mengucapkan dua syahadat ini juga didahulukan dari zikir adzan, ya, menurut Al-Bulkini. Jadi setelah zikir wudhu, di syahadat wudhu, kemudian baru thumma bidu'a il adzan. Mengapa syahadah juga dimenangkan daripada doa adzan? Lita'alluki bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Ini alasan untuk doa adzan, ya, doa adzan. Jadi setelah mengucapkan dua syahadat wudhu disunahkan mengucapkan doa adzan. Mengapa doa adzan? Karena doa adzan itu berhubungan dengan Nabi. Tsumma bidu'ai li nafsih. Jadi setelah membaca doa adzan, kesunahannya adalah membaca doa untuk diri sendiri. Jadi li nafsih ini untuk pribadi, ya. Untuk pribadi ini juga disunahkan setelah membaca doa adzan. Ini sudah masuk di fase selanjutnya, faslun fi sholatin nafli wallahu a'lamu bis-shawabi.